الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله قوم مسلمين رحمكم الله kondisi yang stabil dalam kehidupan seorang insan hal yang sangat dia dambakan. Stabil ekonominya, stabil psikologinya, kejiwaannya, stabil dalam semua hal yang terkait dengan duniawiyahnya, apalagi stabil berkaitan dengan diniyahnya. Tenang dalam beribadah, tenang dalam beramal saleh, nyaman kehidupannya, hal yang sangat didambakan oleh seorang insan. Stabilitas semua keadaan dia dikarenakan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan ketenteraman, kedamaian, kemapanan dalam semua hal. Apalagi barakallahu fikum, kondisi yang stabil yang dirasakan oleh sebuah masyarakat, sebuah desa, sebuah kampung, sebuah daerah, sebuah wilayah, bisa menggapai stabilitas semua bidang, hal yang sangat didamba oleh semua lapisan masyarakat. Stabil keamanannya, stabil sosial kemasyarakatannya, stabil perekonomiannya, stabil dalam semua hal terkait dengan urusan duniawiyahnya, ditambah lagi stabilitas diniyah, ubudiyahnya, amal solehnya, amal ketaatannya dikerjakan dengan tenang, dengan nyaman, tanpa intimidasi, tanpa kekerasan, tanpa pengusiran, didampak oleh semua warga desa, warga wilayah, warga daerah, dikarenakan membawa ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, kedamaian semua bidang dalam semua hal. Apalagi dicapai oleh sebuah bangsa, sebuah negara, bisa menggapai status nasional dalam semua bidang. Pertahanannya kuat, stabil. Keamanannya kuat, stabil. Perekonomiannya kuat, stabil. Sosial kemasyarakatannya bagus, stabil. Perpolitikannya sehat, sejuk, stabil. Dalam semua bidang sangat didambakan oleh semua warga negara, rakyatnya, pejabatnya, semua kalangan mendamba sebuah bangsa, sebuah negara yang bisa menggapai standar nasional dalam semua bidangnya. Dikarenakan membawa ketentraman nasional, kedamaian secara nasional, kebahagiaan secara nasional, semuanya indah. Ketika semua kondisi stabil. Ibnuddin Azzaikumullah, dalam pandangan Islam, untuk menggapai semuanya itu muaranya pada al-amn wal-aman. Ketika kondisi masyarakat, daerah, wilayah, desa, bangsa, negara aman sentosa, aman, tentram, damai sentosa, tidak ada huru-hara, tidak ada kondisi chaos di kalangan internalnya, tidak ada gerakan separatisme yang mau berpisah dengan negara dan bangsa, tidak ada gerakan radikalisme terorisme yang mengancam keutuhan bangsa, tidak ada gerakan-gerakan yang mengacau, yang bikin onar di tengah-tengah bangsa. Kondisinya aman, sejahtera, damai, sentosa. Al-amn wal-aman. Ini muatan kunci utama bisa menggapai semua yang diharapkan. Perekonomian akan tumbuh berkembang. Bukan diharapkan 7%. Mungkin 70%, bahkan mungkin 100%. Ketika kondisi bangsa aman, tentram, damai, sentosa. Kekuatan pertahanan bangsa kokoh, kuat. Sosial kemasyarakatannya akan bagus. Wa'amalah, interaksi, bermasyarakat, rukun tetangga, rukun warga, ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin, ukhuwah wataniyah antara anak bangsa, indah, tercapai dengan bagus. Dalam semua hal akan stabil ketika kondisinya aman sentosa. Barakallahu'alaikum. Ibn bin Azzaikumullah. Oleh karena itulah al-amn wal-aman, kondisi aman, sejahtera, damai sentosa, hal yang dipinta oleh sosok Nabi besar, Imamul Hunafa, Abul Anbiya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, terkait dengan kota Mekah di masa itu. Di masa itu kondisi kota Mekah gersang tandus, tak berpenghuni, bahkan tidak ada air. Berdoa, diabadikan doanya dalam Al-Quranul Karim di Al-Baqarah ayat yang 116. Doa khusus untuk negeri Mekah. Ketika itu belum sebagai negeri, lembah Mekah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat ila akhir ayat. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'al hadza, wahai Rabbku, jadikan ini, yang ditunjuk lembah Mekah yang gersang, yang tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada air dan penghuni, jadikan lembah tandus ini baladan aminah, negeri yang aman sentosa, damai sejahtera. Yang dipinta al-amn wal aman, keamanan negeri. Baru kemudian warzuq ahlahu minas samarat, anugerahkan rezeki kepada penghuninya nanti berupa buah-buahan dan yang lain-lainnya. Minta rasa aman dulu, boleh minta urusan rezeki lancar. Itu menunjukkan barakallahu fikum, kata para mufassirin, innal amna wa tahqiqahu sababun li talabir rizqi wa li tawfirih. Rasa aman dan mewujudkan rasa aman tentram di sebuah negeri sebab tercapainya rezeki dan lancarnya melimpahnya rezeki. Stabilitas pangan, perekonomian nasional akan melimpah, tumbuh kembang pesat ketika sudah ada rasa al-amn wal aman di negeri itu. Negerinya aman, negerinya tentram, negerinya sentosa dan damai, sejahtera, akan muncul yang namanya ekonomi yang stabil. Assalamualaikum. Juga diabadikan doa yang lain, doa Nabi Allah Ibrahim juga. Ketika Allah kabulkan doa yang pertama, maka yang sebelumnya lembah gersang, tandus, berubah sebagai sebuah negeri yang banyak penghuninya, ada zam-zam di sana yang sudah mulai makmur keadaannya. Beliau berdoa kembali dan doanya masih tetap sama, supaya sebuah negeri yang sudah jadi negeri ini selalu diberi limpahan nikmatul amni wal aman, anugerah rasa aman, keamanan bangsa, negeri, negeri yang tentram, yang damai. Di saat Ibrahim ayat yang ke-35, Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina. Hadzal balada, sebelumnya hadza baladan amina, yang ini dengan lafaz wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina. Dan ingatlah ketika Ibrahim AS berdoa, wahai Rabbku, jadikan negeri ini, sudah sebagai negeri, negeri ini, aminah. Negeri yang selalu aman, sentosa, yang selalu damai, sejahtera. Tercapai rasa aman yang menyeluruh di seluruh penjuru negara dan bangsa. Itu menegaskan bahwasanya al-amn wal-aman kunci menggapai kondisi stabil dalam semua bidang secara nasional. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad SAW menegaskan pula bahwasanya al-aman itu merupakan kunci untuk mendapatkan semua hal-hal yang lain yang didambakan, yang diharapkan bagi seseorang, desa, wilayah, daerah, bahkan bangsa. Al-amn qabla kulli syai. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan lafaz kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirrihi mu'afa fi jasadihi indahu qutu yaumihi Faka'annama hizat lahud dunia. Barang siapa di antara kalian yang berbagi hari dalam kondisi aman tempat domisilinya, dikasih afiah pada jasadnya, memiliki makan untuk hari itu yang bisa dia, yang dia makan, seolah-olah dilimpahkan untuk dia dunia seisinya. Lima dunia cuma tiga: rasa aman, badan sehat, bisa makan. Itu dunia. Dan yang pertama kali disebutkan dalam hadis ini adalah aminan fi sirbihi. Ini kuncinya. Dia akan bisa sehat walafiat. Dia akan bisa makan nyaman, makan enak ketika kondisinya aman, tenteram. Badan sehat, punya makanan banyak, kondisi chaos, kacau, ada prahara, huru-hara di tempat dia tinggal, pembunuhan di mana-mana, peperangan di mana-mana, antar suku, antar kabilah, antar kampung, antar warga, na'udzubillah, antar daerah, prahara internal bangsa. Gak enak makanya, Pak. Anda harus menyelamatkan diri supaya bisa lepas dari ketakutan-ketakutan yang menimpa semua anak bangsa dengan kondisi prahara tadi. Anda mau makan soto khas petanahan, namanya apa? Soto korek. Yang lo petanahan cari soto korek. Umumnya soto korek tuar, tembakan di mana-mana, bom di mana-mana. Orang-orang kepeda maning guys dengok dia. Terus bubar koreknya, langsung segera pergi mengamankan diri. Rumahnya orang mikir, yang penting selamat. Gimana harta bendanya? Gampang masuk rekening. Yang penting selamat. Wes, beras-berasnya di gudang-gudangnya itu, yang penting selamat. Enggak mikir itu semuanya. Yang di kepala dia, yang di benak dia, saya harus pergi ke tempat yang aman. Gimana dan? Asuhut. Wes gampang wes, bangun pusat maning. Yang penting aman dulu pergi. Orang kepikiran azhut maning wes. Rasa aman itu nomor satu. Itu dalam pandangan Islam, barakallahu fikum. Sehingga untuk menggapai stabilitas bangsa dalam semua sisi dan secara nasional, kuncinya adalah masing-masing kita, anak bangsa, warga negara, harus punya andil besar mewujudkan rasa aman, tentram, damai, sentosa di negaranya. Kita adalah orang Indonesia. Kita dia, tersebut gitu ya. Orang Indonesia lagi. Asli petanahan. Asli Jawa. Asli luar Jawa. Orang Indonesia. Kita warga NKRI. Apalagi kita sebagai seorang Muslim. Apalagi sebagai Muslim yang punya komitmen berislam dengan benar. Mengamalkan dibangun Islam dengan benar. Masing-masing kita memiliki tanggung jawab. Ada ra'iyah di pundak kita masing-masing mewujudkan NKRI yang aman sentosa dan sejahtera, mewujudkan rasa aman di skala nasional, barakallahu fikum. Supaya dengan itu Allah Jalla wa'ala akan memberikan bangsa dan negara kita skala nasional dalam semua bidang. Stabil perekonomiannya, itu yang diharapkan. Stabil sosial kemasyarakatannya, stabil perpolitikannya, stabil rasa aman pertahanannya, dan dalam semua sisi harus punya andil mewujudkan NKRI aman sentosa. Ibnuddin Azzaqimullah, khusus kita sebagai kaum muslimin yang memulakan Islam, Maka tausiah ini untuk kaum muslimin. Yang non muslim monggo sareng-sareng Islam dulu baru laksanakan bimbingan yang disuruh dalam Islam. Ditujukan kepada kaum muslimin, ada beberapa upaya-upaya, usaha-usaha, asbab yang harus kita wujudkan ada pada kita, yang dengan itu Allah Jalla wa'ala yang akan menganugerahkan al-amr wal-aman di hadzal bilad, supaya Allah Jalla wa'ala memberi anugerah pada negara kita NKRI ini rasa aman sentosa damai sejahtera, yang dengan itu akan menggapai setara nasional di semua bidang. Barakallahu fikum. Ingat, ini di pundak masing-masing kita. Jangan tolak-toleh, saya rakyat, pejabat aja. Jangan tolak-toleh, nyong kiri, yang kaya saja. Jangan tolak-toleh, nyong gue sakit-sakitan, sing sehat aja. Tidak bisa. Semuanya, semua anak bangsa, semua warga negara, NKRI, dari Sabang sampai Merauke, harus berusaha dengan bimbingan syar'i dari ikhwan, mewujudkan al-amn wal-aman. Barakallahu fikum. Dan nanti Allah Jalla wa'ala yang menganugerahkan nikmat rasa aman tadi. Barakallahu fikum. Kerjakan ikhtiar saja. Kita baca sebuah ayat di An-Nur ayat yang ke-55. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim menjelaskan tentang janji-janji yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam ayat, janji besar berupa hal yang sangat besar yang bukan saja untuk individu muslimnya tapi untuk bangsa mereka, wilayah mereka, daerah mereka, masa depan mereka, dan juga agama mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilu s-salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum liqadha lahum وَلَيْبَتِلَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Ila akhir ayat. Yang artinya Allah Jalla wa'ala menjanjikan, berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh, sungguh-sungguh Allah Jalla wa'ala akan mengangkat mereka sebagai khalifah di muka bumi ini, pemimpin dunia, pemimpin bumi, khalifah di muka bumi ini, sebagaimana Allah Jalla wa'ala mengangkat orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah di muka bumi. Dan sungguh Allah Jalla wa'ala akan memenangkan agama yang waribaya untuk mereka, agama Islam. Dan sungguh-sungguh Allah Jalla wa'ala akan menggantikan untuk mereka setelah takut diganti rasa aman sentosa dan sejahtera. Mereka semua ibadah kepada aku, kata Allah, tanpa sekutu dengan sedikit, dengan apapun, dengan tanpa syirik sedikit pun. Barakallahu fikum. Al-ayat sampai akhir ayat An-Nur 55. Janjinya tiga hal besar, semuanya untuk kepentingan bangsa, kepentingan nasional, semua untuk kepentingan rakyat, warga negara secara nasional, dan untuk kepentingan agama Islam yang mulia ini. Janji pertama, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafalladzina min qablihim, akan dikasih anugerah khilafah syariah di muka bumi, akan bisa memimpin dunia dengan khilafah Islamiyah, khilafah yang syar'i, bukan abal-abal, khilafah yang sunnah, bukan yang abal-abal, memimpin dunia, seluruh permukaan bumi akan dikuasai. Ini besar, berkaitan langsung dengan koalisi bangsa besar, bukan semata-mata memimpin Indonesia, tapi bisa memimpin dunia. Luar biasa. Yang kedua, tamkiruddin. Allah Jalla wa'ala akan mengokohkan agama Islam, menguatkan agama Islam jadi agama yang kokoh, agama yang kuat, agama yang diperlu oleh semua pihak. Allah ridha kepada agama yang mulia ini. Tamkiruddin, Allah menangkan atas semua agama-agama yang ada, meskipun musyrikin, kafirin membencinya. Kemenangan Islam, kejayaan Islam, puncak izri Islamul Muslimin, marwan izri yang prima, yang sempurna. Barakallahu fikum. Kepentingan agama kaum muslimin, agama Islam. Dan yang ketiga, rasa aman santosa. Al-amn wal-aman. Dikasih ketenteraman, kedamaian, rasa aman, kesejahteraan. Amat sejahtera dan sentosa. Dan itu dialami oleh semua lapisan masyarakat satu negara, satu bangsa. Menjadi bangsa yang aman, bangsa yang tenteram, bangsa yang damai, bangsa yang sejahtera. Rasa aman dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dari mulai atas sampai bawah, pejabat sampai rakyat, kaya sampai yang miskin, semuanya. Sebelumnya ada rasa takut, kekhawatiran. Dihilangkan rasa takutnya, diganti dengan rasa aman. Luar biasa. Tiga-tiganya ini bergandengan satu sama lain. Dengan itu akan tercapai yang didambakan dalam semua bangsa-bangsa yang ada, stabil nasional dalam semua bidang. Bahasa memimpin dunia itu bukan bangsa yang terpuruk, bukan bangsa yang lemah, bukan bangsa yang gak punya kekuatan dan pertahanan yang kuat secara nasional. Bukan bangsa yang lemah perekonomiannya, yang lemah sosial masyarakatannya. Yang memimpin dunia itu negara besar, negara yang maju dalam semua aspek-aspek kebangsaannya. Ditambah lagi rasa aman sentosa, tambah lagi Islam yang jaya. Apa syaratnya? Apa ketentuannya? Ini yang paling penting. Poin-poin tadi janji pasti Allah akan penuhi bagi yang bisa memenuhi persyaratannya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah mengingkari janjinya. Ketentuan yang pertama adalah pada kata-kata wa'adallahu alladzina amanu minkum. Alladzina amanu minkum, orang-orang beriman di antara kalian. Kita harus menjadi warga NKRI yang beriman, yang memiliki akidah yang sahihah, akidah yang benar. Dalam Islam harus memiliki akidah terkait dengan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, para malaikatnya, para rasulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab suci, kitab Al-Qur'anul Karim, kepada hari akhir dan kemudian qadar. Rukun iman yang 6, dia kaji, dia pelajari supaya benar, supaya sahih, dia yakini sebagai akidah yang kokoh, yang tegar, insan yang beriman. Termasuk iman adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, kata para ulama. Harus ngaji, harus taklim, gemar menghadiri pengawasan-pengawasan, pengajian-pengajian agama yang bagus. Dikasih bimbingan Islam yang mulia ini. Alimun nafi yang bermanfaat. Warga negara yang gemar ngaji, gemar taklim, talabul ilmi, tafaqquh fiddin, mengerti ilmu agama yang bermanfaat untuk dia dan bangsanya. Iman, harus punya iman. Mohon maaf, tidak mungkin tercapai dengan kekufuran, tidak mungkin tercapai dengan kesyirikan, Itu ditegaskan di akhir ayat. Ya'budunani la yusyriku nabi syai'a. Mereka semua anak bangsa, penghuni negeri, ibadah kepada aku, tidak menyekutukan aku dengan apapun dalam ibadahnya. Ibadah tanpa syirik, ubudiyah tanpa syirik, tauhid tanpa syirik. Harus ada iman, ada akidah yang kuat, ada ketauhidan, ibadah lillahi ta'ala semata. Tidak mungkin tercapai dengan kekufuran dan kesyirikan. Barakallahu fikum. Maka upaya pertama, wahai anak bangsa NKRI, wahai orang Indonesia, kita semua orang Indonesia, jadilah warga negara yang beriman, yang punya akidah kokoh, yang mapan, yang kuat, akidah yang sahihah. Jadilah para muwahhidin ahlu tauhid yang beribadah hanya kepada Allah semata, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Jangan syirik, jangan kufur. Ini kata yang pertama. Semakin kokoh akidah dan keimanannya, akan semakin dekat janjinya dipenuhi oleh Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, wa'amilu sholihat. Yang beramal soleh. Yang namanya amal soleh, mengamalkan apa yang dibimbingkan dalam syariat, meliputi fil ma'murat, mengerjakan perintah-perintah agama yang wajib, yang sunnah. Yang kedua, tarkul manhiyat, meninggalkan larangan agama, yang haram-haram, yang makruh-makruh, tinggalkan semuanya itu. Dikerjakan dengan penuh keikhlasan, penuh ketulusan, semangat, dan tata caranya dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, dengan bimbingan sunnah. Itu amal soleh. Kiat beribadah, kiat beramal soleh, kiat mentaati Allah Jalla wa'ala, takwa kepada Jalla wa'ala dengan sunnah takwa, haqqatu qatif, menjadi warga negara yang soleh, yang bertakwa, menjadi masyarakat yang gemar beribadah kepada Allah, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, bertakwa dan beramal soleh. Semuanya yang dibimbing dalam Islam secara kafah, dari mulai besar-besar sholatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, semua ibadah-ibadah mahdhah, juga ibadah-ibadah muamalah, akhlaknya, adabnya, tutur katanya, juga terkait dengan perkara duniawiyah, mencari maisha yang halal, yang barokah, yang thayyib, jangan yang haram-haram, jangan mengharapkan segala cara, nafkahi istri kamu, nafkahi anak-anak kamu, semangat dalam menafkahi keluarga dari harta yang halal. Itu ibadah. Ibadah-ibadah mahdhah juga ibadah-ibadah muamalah. Hablum minallah juga hablum minannas. Soleh, bertakwa orang. Ini yang kedua. Siapapun anda, bagaimana statusnya yang bertakwa, jadi presiden yang bertakwa, jadi menteri yang bertakwa, jadi gubernur yang bertakwa, jadi wali kota yang bertakwa, jadi bupati yang bertakwa, jadi camat yang bertakwa, jadi lurah yang bertakwa, ketua RW yang bertakwa, ketua RT yang bertakwa, takmir masjid yang bertakwa, alim ulama yang bertakwa, tokoh masyarakat yang bertakwa, ulama yang bertakwa, yang kaya juga bertakwa, petani yang bertakwa, peladang yang bertakwa, yang punya usaha bisnis tajir, melintir yang bertakwa. Semuanya sebagai hamba Allah Jalla wa'ala dengan keadaan masing-masing, harusnya masing-masing, tapi ingat, harus dengan takwallah, dengan amal saleh, sebagai hamba yang mengamalkan amal saleh, ada iman, ada akidah, ada ketauhidan, dan diwujudkan dengan amal saleh. sebagai warga negara yang bertakwa. Barakallahu fikum. Itu persyaratannya. Nanti Allah Jalla wa'ala yang ngasih anugerahnya, bukan kita. Kita hanya mengejarkan asbab syariah saja. Apa yang dibimbingkan dalam Islam, kerjakan dengan benar. Nanti pahalanya, ganjarannya, hasilnya, buahnya, Allah yang ngasih anugerah. Gampang teman. Kul saya kul. Saya mengatakan, Ustaz, negara saya lagi kacau, perang di mana-mana. Wah, bla bla bla bla bla bla bla bla. Mengutarakan keluh kesah terkait kondisi negaranya yang terpuruk, yang lemah, yang segala macamnya itu. Semua warga masyarakat tanpa terkecuali, benahi keimanannya, benahi akidahnya, benahi tauhidnya, yang semangat dalam beramal soleh, yang bertakwa kepada Allah. Semuanya tanpa terkecuali, atasan, bawahan, pejabat, rakyat, semuanya bertakwa. Allah akan janjikan ini semuanya. Iman, takwa, ibadah, tambah syirik. Bukan semata-mata rasa aman yang bakal kamu rasakan wahai anak bangsa. Tiga sekaligus dikasih oleh Allah Jalla wa'ala. Menguasai dunia dengan khilafah. Gampang tenang. Allah mengatakan kul, saya kun. Jadi tenang. Oh, Indonesia menguasai dunia. Kenapa tidak? Kalau bertakwa. Kalau iman dan takwa. Iman dan amal saleh. Islam akan jaya di negeri ini. Islam bermuslimin akan dirasakan di mana-mana. Gak diremehkan, gak ditindas, gak terpuruk. Menang, besar, jaya. Dengan iman dan takwa, iman dan amal saleh para pemeluknya. Barakallahu fikum. Plus rasa aman yang merata di semua penjuru negeri dan bangsa. Dari sini akan muncul berbagai macam kondisi-kondisi stabil dalam semua bidang diharapkan. Ingin apa? Ekonominya lancar, mapan, stabil. Jangan khawatir, dikasih. Panen raya berhasil di mana-mana. Jangan khawatir, dikasih. Irigasinya lancar, pun khawatir, dikasih. Yang penting warga negaranya beriman dan bertakwa, intak, beriman dan amal soleh, inmal, gitu ya. Barakallahu fikum. Antum perhatikan ayat yang lain di Al-A'raf. Allah Jalla wa'ala memberikan janji pula kepada ahlul qura, penghuni sebuah desa, penghuni sebuah bangsa yang intak, yang punya iman dan takwa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi. Kita sampai sini, jangan teruskan. Jangan teruskan, itu ancaman keras bagi yang enggak bertakwa. Kalau seandainya ahlul qura, penghuni sebuah desa, wilayah, daerah, bangsa, negara, amanu wa taqu, itu ketentuannya. Mereka beriman dan bertakwa. Iman akidahnya, tauhidnya, prinsipnya sahih, benar, kuat, kokoh, tegar. Insan yang beriman wa taqu, bertakwa. Yang namanya takwa mengerjakan perintah, menjauhi larangan, amal soleh. Intak, Pak. Iman dan takwa. Apa balasannya? Makmur kabeh dunia ini. Stabilitas nasional dicapai oleh bangsa dalam semua aspeknya. Tercapai. Allah bahasakan dengan firman-Nya, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi. Akan kami bukakan untuk mereka barokah-barokah langit dan barokah-barokah bumi. Apa keberkahan dari subuh, Pak? Apa itu berkah? Waktu itu gak ke subuh ya? Ada yang ke subuh tadi ya? Mbak? Tasih kemutan, Mbak. Berkah niku napa, Mbak? Berkah niku kebaikan dari Allah Jalla wa'ala, langgeng kebaikannya itu. Masya Allah. Barokah. Akan dibukakan untuk penghuni desa tadi, bangsa tadi, barokah-barokah langit dan barokah-barokah bumi. Kebaikan-kebaikan dari Allah Jalla wa'ala yang selalu ada, berkesinambungan, yang langgeng dari langit, dari bumi. Itu lafadznya sangat umum sekali. Silakan masing-masing anak bangsa mengeluarkan yang di benak dia, apa yang dia dambakan terkait dengan bangsanya, masuk pada kata-kata berkah langit dan berkah bumi. Makmur, barokah langit, barokah bumi. Gimana? Ekonominya lancar, tumbuh besar, mapan. Barokah langit dan barokah bumi dimasukkan. Aman sentosa, damai sejahtera, pertahanan yang sangat kuat. Barokah langit dan barokah bumi. Sawah-sawahnya masya Allah subur, panen raya berhasil. Barokah langit, barokah bumi. Sungai-sungai yang lancar, hasil laut yang masya Allah melimpah ruah. Barokah langit dan bumi. Sebutkan Indonesia raya adalah negara yang sangat kaya dalam semua halnya. Lautannya luas, daratan juga luas, pertanian, perladangan, pertambangan, bla bla bla, punya semuanya. Kepingin barokah semua tadi, kuncinya jadi warga negara yang beriman dan bertakwa. Gitu. Kalau semuanya beriman dan bertakwa, wah makmur negeri ini. Tadi ya, dari mulai presiden sampai wong kiri tadi, semuanya bertakwa. Jajaran-jajaran kebasannya kalau pemerintah ini, eksekutif, yudikatif, legislatif, bertakwa semuanya. Jajaran kementerian di semua sisi bertakwa semuanya. Terus terkait dengan Pemda, Pemkot, bertakwa semuanya sampai Pemdes, gitu ya. Desa bertakwa semuanya. Makmur negeri ini, makmur bangsa ini, aman sentosa negeri ini. Akan bisa menggapai standar nasional dalam semua bidang. Dan bukan tumbuh perekonomian 7%, tetapi mungkin 100%. Kenapa angka 7 ini? Itu sudah dibahasakan, itu sudah luar biasa. Tumbuh 7% itu luar biasa. Islam enggak cuma 7%, Pak. 100% ziyadah. Barokah langit, barokah bumi. Yang ngasih siapa? Yang ngasih siapa? Allah Jalla wa Ala. Yang melimpahkan siapa? Allah Jalla wa Ala. Dan yang Maha Kaya, yang Maha Kuasa, yang Maha segala-galanya, Allah Jalla wa Ala. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Beriman dan bertakwa. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Barakallahu fikum. Mboten-mboten malih. Mboten mawon. Tadi warga negara yang beriman, yang bertakwa. Warga negara yang saleh, yang bertakwa. Ya. Barakallahu fikum. Mohon maaf ini.